Diam sendiri seperti orang yang membeku. Tak ada kasih menghiburku. Sepi hati ini, dimanakah ibu sekarang? Temani sedikit hariku. Jangan kau pergi tinggalkanku. Hidup di dunia tanpa alasan, tinggalkan diriku. Lewati hari batang karang. Rindukan kasih sayangmu, perhatian dan amarahmu. Sekarang bayang temu mengantui semua. Apa alasan tinggalkan diriku? Lewati hari sebatang karang. Ibu, dimana dirimu? Temani tidur lelahku. Hadirlah dalam mimpiku. Merindukanmu, bawalah aku denganmu. Agar hidupku bahagia daripada hidup di dunia tanpa kasih sayang. Dalam mimpiku kemarin.